hatiku terbuka untuk dirimu. Waktuku pun banyak untuk mendengar keluh hatimu. Bila saja padaku kamu terbuka, jangan coba tutup. Selalu ada untuk